Pelajaran yang paling besar dalam hidup kita. Di hadapan kita ini adalah peringatan yang jelas bagi hidup kita. Jika peringatan ini kita abaikan, kita akan rugi selamanya. Jika pelajaran ini tidak kita pahami, maka seterusnya kita akan rugi sampai nanti di akhirat. Kuburan ini adalah pelajaran. Orang-orang yang sudah wafat sebelum kita itu adalah pelajaran, peringatan bagi kita. Jika peringatan seperti ini sudah tidak diindahkan, tidak membuat hidup kita berubah, tidak membuat akhirat lebih kita cintai daripada dunia, maka pelajaran lain tidak akan mampu bisa mengubah hidup kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ya wailah kubur, zurul kubur, zurul kubur, ya wailah kuburan, fa'innaha tubakirkumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur engkau akan diingatkan tentang akhirat. Karena dengan engkau ziarah kubur, engkau bisa mendapat pelajaran bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Namun berbeda dengan apa yang kita lakukan di sore hari ini, kita ziarah kemakam seorang wali min awliyaillah, bukan ziarah kuburnya saja yang membuat kita ingat akhirat. Bahkan melihat sejarah hidup beliau membuat kita ingat akhirat. Mengapa? Karena semasa hidupnya Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Habib Husain bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semasa hidupnya beliau menunjukkan bagaimana kecintaan beliau terhadap akhirat. Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq tidak mengutamakan rumah mewah. Beliau lebih mementingkan rumah di akhirat di surga Allah. Hidup sederhana, mementingkan akhirat, bisa dilihat daripada kata-kata beliau, bisa dilihat daripada tingkah beliau. Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq, gerak-gerik beliau selalu urusannya akhirat. Kalaupun ada dunia, digenggam oleh beliau, dipegang oleh beliau, beliau arahkan semuanya untuk akhirat. Beliau pergunakan semua dunianya untuk urusan akhirat. Sehingga Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad Jombang ketika menulis surat kepada Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq, di antara isi suratnya adalah segala puji bagi Allah, yang mana jika Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, hamba tersebut akan dijadikan sebagai pembawa kebaikan. Hamba tersebut akan dipergunakan untuk urusan kebaikan. Ialah Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq dipergunakan Allah sebagai wakilnya di dunia. Dipergunakan usianya, umurnya, hidupnya untuk kepentingan fuqara masakin. Sehingga keperluan pribadi pun tidak beliau hiraukan, tidak beliau perhatikan. Mereka ini adalah orang-orang jika dilihat untungnya mengingatkan kita kepada Allah. Sesungguhnya ada daripada hamba-hamba Allah, jika kita lihat wajahnya, seketika itu kita ingat Allah, ingat akhirat. Inilah Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Sibyan. Hidupnya, wafatnya, hayatuh, mamatuh, hidupnya, matinya, mengingatkan kita semua akan akhirat, mengingatkan kita semua akan Allah. Inilah hamba-hamba Allah yang terpilih. Jangan sampai kita disiksa dengan mereka. La fitunya wa la fil akhirah. Jangan sampai kita jauh dari mereka. Jangan sampai kita tidak bertemu dengan mereka di dunia, tidak bertemu dengan mereka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu riwayat yang menakutkan. Ada satu riwayat yang membuat hati kita khawatir. Bahwasanya disebut dalam kitab Ihya, ahlul kubur yataraqabun al-ahbar. Orang-orang yang berada di kuburan, ahlu barzah, mereka menunggu-nunggu kabar dari kita. Menunggu-nunggu kabar daripada orang-orang yang masih hidup. Kemudian, jika ada orang yang mati, maka ahlu barzah, penduduk kubur, mendatangi orang yang mati. Di antara pertanyaannya, mata ala bulan, bagaimana anakku? Kata anakku, bagaimana saudaraku? Bagaimana cucuku? Bagaimana sahabatku? Jawaban orang yang baru mati ini begini, alam ya'tikum. Bukannya mereka sudah menjadi ahli kubur? Mereka sudah mati juga. Mereka sudah mati. Apa tidak bertemu dengan kalian, hei orang-orang mulia? Apakah tidak berkumpul dengan kalian, wahai orang-orang soleh? Apa jawabnya ahli kubur? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat menggetarkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami tidak bertemu dengan mereka. Berarti mereka bukan bersama kami. Berarti mereka bukan berkumpul bersama kami. Berarti mereka bukan dalam kenikmatan. Berarti dia tidak berjalan bersama kami semasa hidupnya. Sehingga ketika mati tidak bertemu. Sampai kami pun penduduk kubur tidak mengetahui kematiannya. Karena tidak berkumpul dengan kami. Tidak bersama kami. Bahkan dalam riwayat lain, Zuhriya bihijilah Ummi al-Halawiyah. Mungkin anakku, cucuku, kerabatku, saudaraku, temanku sudah dibawa ke adab Allah. Berkata Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ziarah kubur ke makam orang-orang soleh, ziarah makubur ke makam para aulia Allah jadikan doa. Ini pelajaran terakhir bagi kita. Jika kuburan tidak menjadikan kita sadar akan pentingnya akhirat, akan utamanya akhirat, maka tidak ada pelajaran yang lain lebih baik daripada kuburan, daripada kematian. Dan sampai kita menyimpang dari belakang mereka walaupun sejengkal. Jangan sampai kita menjauh dari tarekah mereka. Jangan sampai kita berbeda akidah daripada mereka. Wal'iyadu billah, nantinya tidak dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ansurna min dzalik. Allahumma ansurna ma'ahum. Ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka di alam barzakh. Ya Allah, kumpulkan kami bersama mereka di surga-Mu. Ya Allah, Allahumma aminna ala tariqatihim. Ya Allah, hidupkan kami. Ya Allah, dalam keadaan memegang akidah mereka, tariqah mereka. Ya Allah, jadikan kami istiqamah. Ya Allah, memegang ajaran mereka. Ya Allah, matikan kami. Ya Allah, dalam tariqah mereka. Ya Allah, matikan kami. Ya Allah, di jalan mereka. Ya Allah, Matikan kami dalam keadaan cinta kepada mereka, ya Allah. Bangkitkan kami di akhirat bersama mereka, ya Allah. Di bawah bendera mereka, ya Allah. Di bawah bendera Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bawah bendera Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Di bawah bendera Al-Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya mereka, ya Allah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai anak cucu mereka, ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.